السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وسلم مسلمين وصلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى. Kembali kita bertemu pada hari-hari yang mulia ini, hari-hari pertama pada bulan Zulhijjah, di mana kita mengingatkan bagi diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin sekalian bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang memiliki keutamaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Di mana ibadah pada hari-hari ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini dari jenis ibadah apapun, apakah itu sholat ataupun berpuasa atau membaca Al-Quran, berzikir dan yang lain sebagainya. Dan di antara ibadah yang seharusnya kita memiliki perhatian kepadanya yaitu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir sebagaimana ketika kita mengumandangkannya ketika Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ulang-ulangnya takbir tersebut pada 10 hari ini, karena memang itulah yang disunnahkan sebagaimana dahulu di antara para sahabat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu sengaja untuk berjalan di pasar dan memeraskan bacaan ini supaya manusia mengetahui bahwasanya itulah yang disunnahkan, itulah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bertakbir dari awal bulan Dzulhijjah sampai nanti akhir dari hari Tasyrik. Maka nanti kita bersemangat dan berusaha untuk tidak lalai dari ibadah ini, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang agung ini. Kemudian kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bab al-yaqin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan tawakkal. Yang kita akan membaca hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Kata Imam An-Nawawi, fal awwal, ada pun hadis yang pertama, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aridat alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada beliau dan diperlihatkan kepada beliau keadaan umat-umat pada hari kiamat. Maka ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang bagaimana keadaan umat-umat dari awalnya sampai akhirnya pada hari kiamat. Yang dikatakan oleh sebagian ulama, peristiwa tersebut yaitu diperlihatkannya keadaan hari kiamat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika malam Al-Isra wal Mi'raj. Qala fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Maka aku melihat seorang nabi yang bersamanya ada sekelompok kecil manusia, yaitu nabi beserta pengikutnya. Pengikutnya hanya sekelompok kecil yang disebut dengan al-rahtu. Al-rahtu ini sekelompok manusia yang kurang dari 10 orang. Ini seorang nabi, tapi pengikutnya sangat sedikit. Qala wan-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu wa ar-rajulan. Dan seorang nabi yang bersamanya ada satu orang dan dua orang. Ini lebih sedikit lagi, hanya ada yang atau hanya yang menjadi umatnya yang mengikuti panggilannya dan menjawab dakwahnya hanya satu orang atau dua orang. وَالنَّبِيَّ وَيَسَمَ عَنْهُ أَخَيْهِ. Dan seorang nabi yang tidak ada bersamanya seorang pun. Ya, yang pasti seorang nabi itu diurus kepada suatu kaum. Ya. Namun kemudian di antara kaum tersebut semuanya kufur, mengingkari, tidak mau taat kepada nabinya. Namun apakah kemudian berarti ajakan dan dakwah nabi tersebut salah? Tentu saja tidak. Ya. Ajakan dan dakwah nabi tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya al-kathrah, banyaknya manusia yang menerima atau menolak suatu ajakan, suatu dakwah, itu tidak menunjukkan bahwasannya dakwah tersebut adalah dakwah yang benar atau salah. Kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang yang mengikutinya. Kebenaran dilihat dari apakah suatu dakwah dan ajakan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Itu yang kemudian menunjukkan suatu dakwah atau suatu ajakan berada di atas kebenaran atau tidak. Maka jangan seorang pun tertipu ketika melihat suatu yaitu dakwah atau suatu pengajian atau kemudian yang lainnya, banyak orang yang duduk di sana sampai dia melihat apa yang diajarkan di sana apakah betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan di firman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Atau jangan-jangan mereka duduk di sana karena dalamnya cuma sekedar menarik saja. Nah, ini dibedakan mana yang kemudian betul-betul mengajak kepada kebenaran atau kemudian mengajak kepada sesuatu yang menarik. Karena yang namanya kebenaran belum tentu menarik. Kadang kebenaran banyak orang yang bosan dan tidak mau mendengarkannya. Maka inilah yang menjadi patokan. Kemudian idruki Ali sawadun azim fadhanantu annahum ummati. Kemudian diperlihatkan kepadaku sawadun azim, bayangan besar yang besar atau apa, bayangan hitam yang besar, yaitu sekelompok orang yang sangat banyak sehingga dari kejauhan terlihat seperti bayangan hitam yang sangat besar. Maka fadhanan itu adalah umat, maka aku mengira bahwasanya mereka umat Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa nikmat beliau adalah nikmat yang paling banyak, nikmat yang paling besar. Ketika melihat rombongan yang sangat banyak tersebut, langsung terbetik dalam hati beliau bahwasanya itulah umat beliau. Fakilai, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya, itu bukan kaumnya Rasulullah, bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetapi ini adalah Musa dan juga kaumnya. Dan memang Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi dengan pengikut terbanyak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi Musa dari ketika beliau diutus sampai akhir atau yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam sangatlah banyak. Kemudian walakin undur ila umum, akan tetapi lihatlah ke umum. Umum yaitu tempat yang sangat jauh yang merupakan perbatasan pertemuan antara daratan dengan langit pada pandangan kita. Ya, dikatakan untukkan ufuk pada waktu faidah sawah amin. Maka aku melihat ke sana dan di sana ada sawah amin, yaitu kelompok orang yang begitu banyak. Tapi lagi, maka dikatakan kepada aku, undur ila ufuk al-akhar, lihatlah kepada ufuk yang lainnya, menolehlah dan lihatlah kepada ufuk yang lainnya. Faidah sawah amin, maka di situ ada juga kelompok orang yang sangat banyak. Kelompok yang satu ada kelompok orang yang sangat banyak. Kemudian di tempat yang lainnya, di kelompok yang lainnya pun masih kerumunan yang sama, kelompok orang yang sama sangat banyak jumlahnya. Maka kemudian disebutkan kepada beliau kami lali, maka dikatakan kepada hadhihi ummatuka, inilah umat lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam, umat terbanyak di antara umat-umat yang lainnya. Kemudian disampaikan kabar berita gembira untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum sab'una ayatan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wala 'adab. Dan pada mereka dalam umatmu itu ada 70,000 orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adanya hisab, yaitu tanpa diperhitungkan amalannya, wala 'adab, dan tidak pula diadab. Ini satu keutamaan yang besar. Dikarenakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hari kiamat nanti seluruh manusia dibangkitkan dan mereka akan menunggu giliran kapan mereka akan dihisab, diperhitungkan amalan ini hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan penungguan atau penantian tersebut sangat panjang, sangat lama. Mungkin seorang merasakannya berpuluh-puluh ribu tahun lamanya, atau bahkan ada yang beratus-ratus ribu tahun lamanya untuk penunggu hisab tersebut, atau bahkan ada yang lebih panjang, atau mungkin ada yang lebih pendek daripada itu. Namun 70 ribu orang ini diberikan kewenangan tidak dihisab sama sekali tidak, yaitu menunggu antrian. Berarti apa? Dipersilahkan untuk langsung lewat. Wala adab, dan tidak pula diadab, berarti tidak masuk neraka juga. Ya, kulunan jannah langsung masuk dalam surga, dipersilahkan lewat. Ya. Sementara yang lainnya masih mengambil kemudian dipisah, pun mereka tidak diadab, kalau tidak pula dalam neraka langsung masuk dalam surga. Begitu nikmatnya, begitu besarnya kenikmatan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada 70,000 orang ini. Yang 70,000 orang apabila dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah persentase yang sangat kecil. Itu apa? Perbandingannya sangat kecil dibandingkan keseluruhan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kita termasuk salah satu 70,000 orang tersebut? Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari mereka yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena jangan dikira menunggu hisab tersebut adalah suatu yang ringan. Menunggu hisab adalah suatu yang sangat berat. Dimana matahari didekatkan kepada atau di atas kepala manusia sampai mereka merasakan panasnya, sampai berhimpunan keringat mereka. Dalam keadaan mereka merasa takut atas hisab mereka, apakah hisabnya adalah hisabun yasir, yaitu hisab yang mudah, atau kemudian hisab yang sulit, yang sulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit tersebut. Maka keutamaan ini adalah keutamaan yang sangat besar, kita berusaha untuk merealisasikan diri jadi orang seperti nanti yang akan disebutkan sifat-sifatnya dalam hadis ini, dalam yaitu kelengkapan daripada hadis ini. Yang pada hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya dari setiap 70.000 orang tersebut, setiap satu orangnya ditambahkan 1.000 orang lagi. Jadi ada 70.000 orang. Kemudian disebutkan bahwasanya setiap 70.000 orang itu satu orang itu ditambahkan bagi satu orang tersebut 1.000 orang lagi jumlahnya. Jadi 70.000 dikalikan 70.000 yang jumlahnya sangat besar. Yang jumlahnya sangat besar yaitu sekitar disebutkan sini 4 miliar orang lebih atau 4,9 miliar orang di antara umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jumlah yang sangat besar. Apabila jumlahnya seperti ini, walhamdulillah, mudah-mudahan jawabannya adalah jawaban yang sahih. Jadi sebutkanlah syarat kita ini di sini. Pada riwayat yang lainnya juga disebutkan bahwasanya bukan setiap satu orang, tapi setiap 1.000 orang. Setiap 1.000 orang berarti berapa? 70.000 dikalikan 70. 70.000 dikalikan 70. Jumlahnya juga cukup besar. Berapa? 70.000 dikalikan 70. 490.000. Atau 4 juta? 900. 490 ya. 490.000, 70.000 kali 7 ya, 4.900.000. Ya juga jumlah yang cukup besar. Ya, namun dibandingkan umat Nabi Muhammad itu sangat kecil. Ya, dibandingkan umat Nabi Muhammad itu sangat kecil. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggalkan majlis tersebut tanpa menyebutkan siapa mereka orang-orang yang kemudian akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Berkata rawi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Tsumma nahadha." Kemudian beliau berbakti pada pola manzilah. Masuk ke dalam rumah beliau. Faqad nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wal adab. Maka manusia yaitu para sahabat yang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi membahas mengenai siapa itu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dikatakan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki perhatian terhadap perkara akhirat. Ketika ada suatu perkara yang menarik dalam benak mereka tentang perkara akhirat, mereka pun membahasnya. Pasti seperti kita ketika kita mendengarkan perkara yang menarik tentang perkara duniawi. Ya, kalau kita mendengarkan berita ini atau berita ini, dibahas di majelis sampai mungkin berjam-jam lamanya. Itulah kadang kita. Demikian pula kadang para sahabat, namun pembahasannya berbeda. Itu tentang perkara akhirat. Rasulullah SAW menyampaikan suatu kabar berita yang menarik bagi mereka yang menggembirakan, kemudian mereka pun membahasnya tentang siapa orang yang akan masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bapak lebang turun, maka sebagian dari mereka berkata, فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang menemani atau bersahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk antaranya mereka yang mengatakan seperti itu. Tentu saja mereka memiliki dalil, ya, di mana ini didasarkan pengetahuan mereka bahwa manusia yang paling afdal dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat, sehingga mereka berpendapat bahwa sepertinya ini orang yang mendapatkan utama seperti ini dari umat Rasulullah, ini orang yang paling afdal itu para sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana memang para sahabat adalah generasi terbaik daripada umat ini. Mereka adalah orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan pembelaan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu beliau baik dengan harta, tenaga, pikiran, dan bahkan jiwa raga dikorbankan untuk kemudian membela agama Islam, meninggikan kalimat Allah, merealisasikan tauhid di muka bumi ketika pada waktu tersebut. Dan pada waktu tersebut adalah waktu yang sangat penting, waktu yang sangat yaitu berbahaya di kaum muslimin. Kaum muslimin jumlahnya sedikit dan orang-orang kafir jumlahnya sangat banyak. Maka tidak dilakukan lagi maksudnya mereka yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman tersebut adalah orang-orang yang paling afdal. Dan mereka telah murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jangan disangka pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana pengajarannya ustaz-ustaz pada zaman sekarang. Tidak. Apa yang beliau sampaikan memang berasal dari wahyu dan memang beliau diberikan kefasihan dalam berbicara, sehingga memang betul-betul mengenal di kalbu-kalbu para sahabat sehingga muncul dan yaitu berkembang menimba iman adalah hati-hati mereka sehingga keimanan mereka tidak kuat, tidak seperti keimanan-keimanan kita pada hari ini. Mereka murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang paling afdal dari yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mencintai mereka, menghormati mereka, tidak merendahkan mereka, walaupun satu orang dari mereka pun tidak boleh direndahkan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai suatu bentuk ya peringatan, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dicerca yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan ini banyak dicerca oleh beberapa kalangan dari kaum muslimin. Maka jangan sampai seseorang terseret dalam perbuatan yang seperti itu, mencerca salah satu dari para sahabat dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan sebagai orang yang begini dan begitu. Maka jangan sampai terseret dan kemudian mempergunakan itu saja untuk memperbincangkan atau membincangkan tentang salah seorang dari sahabat yang mulia tanpa adanya penghormatan, merendahkan penghormatan mereka, maka hendaknya itu betul-betul kita jaga. Kemudian waqala ba'dhum, dan sebagian mereka mengatakan fala 'ala bunyadina ulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka adalah orang mana yaitu yang tadi masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keislaman dan tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang pada awalnya berada pada masa jahiliyah. Banyak dari mereka yang kemudian yaitu pernah sebagaimana kaum jahiliyah terdahulu itu terjatuh kepada perbuatan perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka bertaubat. Dan keislaman adalah menghapus seluruh apa yang telah lalu daripada dosa-dosa mereka radhiyallahu anhu. Maka mereka menyebutkan orang yang seperti ini keadaannya memang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah. Maka ini adalah keutamaan tauhid. Mereka mengerti tentang keutamaan tauhid, mengetahui tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian betul-betul merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka nanti kita merealisasikan tauhid, di mana para sahabat betul-betul memahami tentang keutamaan tauhid tersebut, sehingga mereka menyangka sepertinya ini adalah orang yang sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Tauhid itu betul-betul bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka mendapatkan keutamaan ini. Namun ingat, ini adalah pertanyaan para sahabat, bukan kemudian akan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak kita ragukan tentang keutamaan para sahabat tadi yang disebutkan oleh para orang yang pertama, dan juga keutamaan orang yang bertauhid dan tidak membuat kesyirikan sama sekali, itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia. Memang yang sangat mulia tidak pernah membuat kesyirikan sama sekali. Para wadagaru asya'a, dan mereka kemudian menyebutkan beberapa perkara, yaitu mungkin seperti ini, mungkin seperti itu, mereka membahasnya. Ala faqaraja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka. Setelah tadi beliau sempat masuk ke dalam rumah beliau, setelah itu beliau keluar kembali kepada mereka. Faqala, maka beliau bersabda, "Man ladzi taquluna bi?" Apa yang sedang kalian bahas? Fa'akhbaru, maka mereka pun memberitahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang mereka bahas. Maksudnya mereka sedang membahas apa yang tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang 70,000 orang yang masuk dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa ada azab. Fadalah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Humul ladina la yaqul." Mereka adalah orang-orang yang tidak merukyah, wala yastarqun, dan tidak minta rukyah, wala yatabayyarun, dan tidak bertabayyur, memiliki agama sosial dalam suatu perkara, wala rabbihim yatawakkalun, dan atas semua mereka atau kepada Rabb mereka, mereka selalu bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Kita bahas satu persatu. Pertama, Rasulullah SAW di sini disebutkan, beliau menyebutkan humul ladina la yaqul. Mereka adalah orang yang tidak merukyah. Bagaimana ini tidak merukyah? Maka perlu diketahui bahwasanya lafaz tidak merukyah ini la yaqul, ini hanyalah lafaz bukan muslim. Rahimahullah Ta'ala. Ada pun lafaz yang muttafaqun alaih, hanya lafaz la yastarqun, tidak minta dirukyah. Dan apabila dilihat dari maknanya, tidak benar. Ketika orang yang tidak merukyah itu kemudian menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah, dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia merukyah, dia pun melakukan rukyah. Kadang beliau merukyah orang-orang yang sakit, maka sangat salah apabila kemudian dikatakan maksudnya beliau tidak masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka yang benar bahwasanya lafaz ini bukanlah lafaz yang sahih. Lafaz ini bukanlah lafaz dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merukyah adalah suatu perbuatan ihsan. Merukyah adalah suatu yang kemudian dihimbau dan dihasut dalam syariat agama Islam ini. Kalau dia seorang menjenguk saudaranya, maka kemudian diajarkan beberapa lafaz-lafaz dari Rasulullah SAW yang merupakan bentuk rukyah, seperti Allah merobbkan nasa di bilbas wa syi'an tashabi wa syifa'a ila syifa'u syifa'a ila yuqadu samanan. Ini lafaz rukyah, maka tidak benar Ya, dikatakan orang yang tidak berukyah itu dia lalu kemudian akan masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun lafaz la yastarqun, tidak minta diukyah, maka ini memang itulah sahih. Seorang yang tidak minta diukyah menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang betul-betul hanya bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sisi yang lainnya, bahwasanya ketika dia meminta, permintaan tersebut adalah mengandung keinginan terhadap orang yang diminta, maka dia tidak menghinakan diri di hadapan orang tersebut. Nah, di mana para sahabat radhiyallahu anhum berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk tidak meminta suatu apapun, suatu kebutuhan apapun kepada manusia. Sampai-sampai ketika mereka telah melakukan bayat tersebut, ketika tongkatnya jatuh, mereka tidak meminta tolong kepada orang yang di bawah karena mereka sedang menunggang kendaraan. Sampai-sampai ketika tongkatnya jatuh, ketika dia dalam keadaan di kendaraan, tidak meminta kepada orang yang di bawah untuk mengambilkan tongkatnya. Maka ini salah satu realisasi dari perbuatan apa tidak meminta kepada manusia sesuatu yang masih bisa dia menanggung, dia masih bisa dia lakukan sendiri. Ada pun soal yang merukyah dirinya sendiri tidak termasuk merukyah dirinya sendiri, adalah sesuatu yang mungkin jadi syariatkan. Dan juga dalam meminta rukyah, terkadang orang yang diminta untuk merukyah itu sedang sibuk atau menyulitkan dia ketika merukyah orang lain, merepotkan dia. Dan terkadang kemudian ketika sudah minta dirukyah, rukyahnya tidak menimbulkan efek, tidak membawa kepada yaitu kesembuhan. Terkadang yang muncul sukutan, yaitu apa, rasa gabung ini bukan orang soleh, cuma tampang saja orang soleh, tapi kok ketika merukyah tidak muncul seperti ini dan yang lain sebagainya. Jadi ada dampak-dampak buruk ketika seorang meminta hadiah kepada orang lain. Ada pun ketika seorang menjenguk orang yang sakit, mungkin dia tanpa diminta dia berusaha untuk merukyah orang tadi atau mendoakan orang tadi atau kemudian membaca-bacakan lafaz-lafaz rukyah yang warid yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui paling tidak dengan al-fatihah, karena al-fatihah juga sebagai rukyah bagi penyakit-penyakit yang ada. Maka ini adalah suatu yang baik tanpa tunggu diminta oleh orang yang sakit tersebut. Dikatakan rukyah memang adalah suatu sebab kesembuhan. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, rukyah tersebut sebetulnya adalah suatu obat yang mujarab, suatu obat yang mujarab. Kemudian disebutkan, walaupun tidak disebutkan oleh atau dalam lafaz yang disebutkan oleh Imam Ghazali, namun dalam hadis sebetulnya ada lafaz yang lainnya, yaitu apa, wala yakawun, dan tidak minta untuk dikai, tidak mengobat dengan cara pengobatan kai. Kai adalah cara pengobatan yang menggunakan api sebagai media pengobatannya. Bisa kemudian terkadang disebutkan langsung dikenakan pada bagian tubuh yang sakit, atau kemudian dengan memanaskan logam terlebih dahulu, besi terlebih dahulu, kemudian dikenakan pada bagian tubuh yang sakit. Ini ada kesembuhan padanya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilaju fi salat, kesembuhan itu atau pengobatan itu pada tiga perkara. Beliau menyebutkan madu, kemudian juga menyebutkan al-hijam yaitu bekam, dan juga menyebutkan kai. Namun kemudian beliau mengatakan wa'akrahul kai, dan aku membenci kai. Walaupun ada kesembuhan padanya, yakuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau membencinya. Karena apa? Karena kan kai di sini adalah suatu bentuk pengobatan yang ada padanya seperti menyiksa diri sendiri, menyiksa diri sendiri dengan panasnya api tersebut. Maka itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Namun apabila memang kemudian ada kesemburan di situ, maka tidak mengapa untuk dilakukan. Namun bagaimana kemudian dengan orang yang menyembuhkan atau berusaha untuk menyembuhkan, melakukan praktek kai, bukan meminta untuk dikai, namun melakukan praktek kai, apakah kemudian ketika dia melakukan praktek kai tersebut berusaha untuk mengobati orang dengan pengobatan kai, dia tidak termasuk dalam hadis ini, tidak termasuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab? Tentu saja tidak, dikarenakan yang diinginkan dalam hadis ini itu orang yang meminta untuk dikai. Ada pun kai sendiri, Rasulullah SAW pernah mempraktekannya. Beliau pernah ingin berusaha untuk menyembuhkan salah seorang sahabat, yaitu Sa'd bin Mu'adz Al-Ausi Al-Ansari, ketika Sa'd bin Mu'adz tertimpa atau kemudian terluka pada saat perang Khandaq, tertimpa di bagian urat nadinya sehingga ya, keluar darah dari urat nadi tersebut, keluar darah yang sangat banyak. Maka beliau mengkai urat nadi tersebut, Rasulullah mengkai Sa'd bin Mu'adz supaya darahnya terhenti. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang muttafaqun alaihi. Diwakil oleh Al-Bukhari dan Muslim, maksudnya mereka Rasulullah SAW melakukan ini kepada sahabat Sa'd bin Mu'adz. Berarti ada orang yang mukmin, tapi tidak termasuk dalam hadis yang kita sebutkan. Bisa jadi orang yang mukmin tetap masuk dalam surga dan hisab ataupun kemudian tanpa azab. Kemudian sifat selanjutnya wala yatatayyarun, dan tidak bertatayur. Yang namanya tatayur atau tiyawah diambil dari kata tayrun. Apa artinya tayrun? Tayr itu burung. Ini diambil dari kebiasaan orang Yahudi ya, pada zaman terdahulu. Ketika mereka memiliki suatu maksud atau memiliki suatu tujuan atau ada sesuatu yang akan mereka lakukan, maka mereka tidak langsung melakukannya. Namun kemudian mereka melihat kepada arah terbangnya burung. Mereka menghardik burung tersebut supaya burung tersebut terbang. Kemudian melihat kemana arahnya perginya burung tersebut. Kalau arah terbang burung tersebut adalah ke kiri, berarti mereka mengatakan apa yang saya inginkan ini tidak baik, saya tidak jadi melakukannya. Demikian pula kalau arah burungnya mundur, sama arah belakang sana, itu pun sama. Namun kalau arah burung itu tersebut ke kanan atau ke maju, mereka mengatakan sepertinya apa yang saya akan lakukan ini adalah yang baik, hasilnya nanti akan baik, maka dia pun melakukannya. Ini adalah tatayur, pada asalnya dari kata tayur tersebut. Namun kemudian tatayur tersebut dipakai secara lebih luas. Kata tatayur tersebut atau sial tersebut dipakai secara lebih luas. Anggapan sial apapun yang berhubungan dengan apapun, maka itu dilarang dalam Islam. Termasuk ke dalam syirik kecil, termasuk dalam syirik kecil. Baik itu kemudian anggapan buruk tersebut muncul dari sesuatu yang dilihat atau didengar ya, atau sesuatu yang tercium ya, atau sesuatu yang dirasakan di dalam hati dan yang lain sebagainya dan yang lain sebagainya. Dan dialog seperti ini banyak di tengah masyarakat. Anggapan buruk dengan waktu misalnya. Ada di antara masyarakat yang kemudian menganggap buruk untuk kemudian melakukan suatu kegiatan pada bulan apa? Pada Shawwal, pada bulan Muharram dan sebagainya. Mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan pada bulan tersebut berupa pernikahan atau sahabat atau yang selainnya, dia akan berhasil. Kalau pernikahan, maka akan berujung dengan perpecahan dan perceraian. Kalau sahabat misalnya, maka sangat dikhawatirkan terjadi kesalahan atau suami yang tidak disenangi dalam perjalanan tersebut dan yang sebagainya. Maka yang seperti ini termasuk tiang. Ataupun ada yang beranggapan yaitu buruk ketika melihat ada kucing hitam misalnya, atau ketika menabrak kucing ketika dalam perjalanan. Ada yang beranggapan buruk bahwasanya ini sebagai pertanda sial. Yang seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Demikian pula ada yang beranggapan buruk dan ini lebih masyhur lagi. Ini dikenal secara internasional bahwasanya yang namanya angkat 13 itu rahasia. Wah ini tidak cuma di Indonesia, di mana pada menganggap angka 11 rahasia. Sehingga tidak ada yang nomor apa namanya rumah 13, kamar hotel 13 dan lain sebagainya. Maka seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti ini jadi tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka sebagai seorang yang ingin menerapkan akidah Islam dalam segala-galanya, kita jauhkan dari dalam diri kita ketika ada anggapan kesian seperti ini. Dan juga praktek yang banyak terjadi yaitu dengan menghitung-hitung nama, menghitung-hitung nama. Maka apabila misalnya kemudian akan menikah bulan dengan bulan, maka dihitung namanya huruf ini sekian, nilainya huruf ini sekian, nilainya yang keluar sekian, maka cocok. Ataupun kemudian yang keluar yang lainnya maka tidak cocok, tidak jadi menikah dan lain sebagainya. Maka itu juga termasuk at-tiyarah. Ketika seorang melakukannya, maka dia tidak akan termasuk dalam 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bisa masuk surga, tapi kemudian bisa jadi dengan menghisab lebih dahulu, dan wali-wali lebih baik, jadi dengan azab lebih dahulu, Allah Allah hisab. Jadi kemasan di sini kita lakukan pembacaan ini pada kesempatan yang datang, dimana kita ada Rasulullah Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.